حلو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sampai mana? Dua enam atau 27? 26. Waktu jadul an ba'dul jama'at gitu ya. Wa min dzalika, iya. Qala wa min dzalika ma tastamilu alayhi hadhihi surah min hadha ad-du'a al-'azim. Dan termasuk dari kesempurnaan surah Al-Fatihah ini, di dalamnya terkandung ad-du'a al-azim, doa yang sangat agung. Du'a il-ibadah fi awwaliha, pada bagian pertamanya, bagian awalnya, itu terdapat du'a al-ibadah. Wa du'a il-mas'alati fi akhiriha. Kemudian di akhir dari surat Al-Fatihah itu mengandung doa al-mas'alah. Doa ibadah di awalnya dan doa al-mas'alah ya, pada akhir daripada surah Al-Fatihah. Fahiya kulluha du'aun, maka surah Al-Fatihah itu merupakan doa keseluruhannya. Keseluruhannya surah Al-Fatihah adalah doa. Doaul ibadah pada awalnya yaitu alhamdulillah, itu doaul ibadah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, doaul ibadah. Ar-Rahmanir Rahim, doaul ibadah. Maliki yaumiddin, doaul ibadah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, termasuk doaul ibadah. Kemudian di akhirnya ihdinas siratal mustaqim, itu doa masalah, doa permohonan, permintaan. Dikatakan doaul ibadah karena di situ mengandung zikir-zikir, pengingat, pujian, pujaan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian doa al-mas'alah karena mengandung permohonan. Permohonan ihdinash shiratal mustaqim itu permohonan agar kita diberi ya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan yang orang-orang, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya, yaitu para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin ya. Itu kita memohon masalah, artinya doaul masalah, kita berdoa dengan memohon untuk diberi jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci, orang-orang Yahudi. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang Nasoro. Ya, itu doa al-mas'alah, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka surah al-fatihah itu kulluha du'aun, semuanya itu adalah doa, semuanya bentuk doa. Fala walihaza yustahabbu fi sholati. Maka karena inilah ya, yustahabbu fi shalah, disukai di dalam salat, idza faraghal musalli, apabila seseorang selesai membaca surah Al-Fatihah ya, al-musalli bagi orang yang salat, artinya selesai membaca Al-Fatihah ketika salat itu, min qiraatiha ya, selesai membaca surat Al-Fatihah, ayyakul, hendaklah ia mengucapkan amin. Ya. Siapa yang mengucapkan amin? Dalam kurung, al-imamu wal-ma'mum. Yaitu imam, ma'mum, wal-munfarid. Begitu juga orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian. Yustahabbullahum dhalik. Maka disukai bagi mereka orang yang sholat ini membaca atau mengucapkan amin. Ya. Jadi ucapan amin itu diucapkan di dalam sholat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah di luar sholat, tidak ada aminnya. Tidak ada aminnya. Kecuali kalau dijadikan doa. Tapi kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya, sudah tanpa amin. Tapi kalau di dalam salat imam membaca atau salat sendirian, ada tambahan amin. Ya. Qala wa amin maknahu, amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah ijabahilah, ya Allah kabulkanlah ya. Ini ucapan amin. Ay istajib hadha du'a, maksudnya amin yaitu ya Allah istajib, kabulkanlah hadza du'a ya, doa ini ya, doa ini ya. Jangan seperti orang Az-Zaitun ya. Siapa itu? Hah? Ya, Panji Gulang-Guling. Jadi kalau berdoa jangan mengucapkan amin, tapi ucapkanlah alhamdulillah katanya. Kalau ucapkan amin gak akan dikabulkan. Itu diantara kesesatan faham az-zaitun. Satu itu saja. Satu itu saja harus sudah kita tinggalkan dia. Kenapa? Dia sudah tidak ihtimam lagi kepada sunnah. Apalagi nanti banyak ragamnya yang menyangkut masalah usul, masalah ngeri sekali az-zaitun. Na'udzubillah. Qala fa huwa ta'minun ala du'a'i hadhihi surah. Maka pengaminan terhadap doa di dalam surat ini, ya. Ini adalah bentuk amin. Jadi permohonan dikabulkannya doa di dalam surah Al-Fatihah ini. Qala wa amin, mengucapkan amin, laisat wajibatan fis shalah. Bukan hukumnya wajib di dalam sholat. Wa yustahabbu, tetapi ia dihukumi sunnah. Qala ayyajhara, kemudian mengucapkannya dengan menjahar bi amin, ya, dengan mengucapkan, menjaharkan, mengeraskan ucapan amin fi sholah, ya, di dalam sholat al jahriyah, di dalam sholat yang bacaannya keras, yaitu rakaat pertama kedua pada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ketika bacaan sholatnya itu sirriyah, ucapan amin ikut sirriyah, tidak dikeraskan. Qala sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Baik orang yang sholat itu sebagai imam, atau orang yang sholat itu sebagai makmum, atau orang yang sholat itu sendirian, tetapi bacaannya dikeraskan. Seseorang bisa saja sholat maghrib sendirian, kemudian bacaannya dikeraskan. Ya. Kok sendirian sholatnya? Iya. Om dia azan sendirian, qomat sendirian, jamaah sendirian. Enggak ada jamaahnya. Ya, bisa saja itu terjadi. Di satu tempat, di satu ya, daerah. Dia azan sendirian, iqomah sendiri, kemudian sholat sendirian. Dan sholatnya, ya, jaharkan misalnya sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh. Maka mengucapkan aminnya pun dengan jahar juga. Qala amma idza kana yaqra'u sirran, apabila seseorang itu di dalam sholatnya membaca secara sir, pelan-pelan, fa innahu yusirru biha, maka ucapan aminnya itu pun dengan pelan-pelan juga, dengan sir saja, ya, tidak dikeraskan. Qala mimma jaa fi fadliha, dan termasuk dari keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah. Qala wa min 'azamati hadhihi surah, dan dari keagungan surah ini, ma jaa fil hadis al-qudsi, yaitu sebagaimana diterangkan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya itu firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya, kalimat-kalimatnya, susunan kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang disebut hadis qudsi. Qala wa huwa fi sahih, ya, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahih, anna Allah jalla wa ala yaqul, ya, sesungguhnya Allah jalla wa ala berfirman, qassamtu sholata baini wa baina abadi nisfain, aku membagi salat antara diriku dan antara hamba-hambaku nisfain, dua bagian, ya. Maka surah Al-Fatihah ini disebut juga apa? Disebut juga surah apa? surah As-Shalah. Kenapa? Berdasarkan hadis qasamtu as-shalah. Aku membagi as-shalah. Maksudnya apa? Surah Al-Fatihah. Coba pelajaran yang pertama dulu. Nama-nama surah Al-Fatihah. Sebentar untuk sekedar murojaah. Asma'u surah Al-Fatihah. Nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, di antaranya disebutkan Fatihatul Kitab, Ar-Ruqyah, kemudian Asy-Syafiyah, ya, karena penyembuh. Ya. Kemudian As-Shalah. Ya. Disebut surah Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah disebut juga As-Shalatu. Ya. Nama surah Al-Fatihah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ini. Hadis sahih. Dari as-sahih, dari sahih Al-Bukhari. Ya, dari riwayat sahih, maksudnya sahih di sini sahih Muslim ternyata. Dalam sahih Muslim hadis dari Abi Hurairah kitabus shalah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman qasamtu. Aku membagi as-shalah. Yaitu as-shalah. Maksudnya surah Al-Fatihah. Baini wa baina 'abdi nisfain, antara diriku dan hamba-hambaku, dan hambaku yaitu dua bagian. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ya, wal muradu bis-shalah huna Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan as-shalah di dalam hadis ini yaitu surah Al-Fatihah. Qala sumiyat salatan, disebut dengan salatan, disebut dengan as-shalah. Surah Al-Fatihah ini disebut dengan as-shalah li'annaha, karena sungguhnya surah Al-Fatihah itu tuqra'u fis-shalah, dibaca di dalam salat. Qala wali'anna salata, dan sungguhnya salat itu fil lughah secara bahasa ad-du'a, artinya doa. Wa suratul Fatihah, dan surah Al-Fatihah du'aun, adalah doa. Ya. Jadi kenapa penamaan surah Al-Fatihah itu dengan as-shalah? Karena memang dibaca di dalam setiap rakaat, rakaat di dalam salat. Kenapa juga? Karena sungguhnya secara bahasa as-shalah itu artinya doa. Sedangkan surah Al-Fatihah di dalamnya seluruhnya mengandung doa. Baik doaul ibadah, doaul ibadah, ataupun doaul mas'alah. Jadi secara bahasa. Nah, ada orang juga mengatakan aliran, tidak tahu aliran mana. Sudah sholat? Sudah. Katanya. Kok tidak kelihatan? Ya, gerak, ruku, sujud. Sholat itu kan doa. Saya sudah berdoa tadi. Berarti sudah sholat. Nah, itu. Jadi dia bermain bahasa. Ya. Pengertian secara bahasa memang sholat itu adalah doa. Tapi orang yang doa belum tentu ia menunaikan sholat. Sholat dalam pengertian gerakannya, ruku, sujud, takbiratul ihram, salam, dan seterusnya sebagaimana dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara bahasa benar salat itu adalah artinya doa. Qala qauluhu, kemudian firman Allah taala menyebutkan baini wa baina 'abdi nisfain, antara diriku, kata Allah subhanahu wa taala, dan antara hambaku, ya, nisfain dibagi dua. Qala fahiya sab'u ayat, yang dibagi dua itu terdiri dari 7 ayat. Salatu ayatin, 3 ayat pertama, wa nisfun adalah setengah, lillahi jalla wa ala, adalah merupakan setengah yang diperuntukkan hanya bagi Allah jalla wa ala. Wa salatu ayatin, 3 ayat berikutnya, wa nisfun dan ini adalah setengahnya lil abdi, bagi hambanya. Paham ya? Tujuh ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, untuk Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, untuk ya, Allah. Maliki yaumiddin, untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini nanti ada yang dibagi dua dalam satu ayat itu. Ya. Iyyaka na'budu, untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta ya, pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus untuk hamba. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, untuk hamba. Jadi setengah ya, tujuh itu dibagi dua. Ya. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk bagian hambanya yang meminta. Qala fa idza qala al-'abd, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, qala Allah ta'ala, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika seseorang di dalam sholatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, memberikan ya, pernyataan, hambaku telah memujiku. Jadi seseorang yang membaca Al-Fatihah, kalau dihayati benar ya, diresapi betul ya, dia sebenarnya sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim, qala Allah ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, athani alayya, asna alayya abdi, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila hamba, seorang hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, qala Allah ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, majaddani abadi, maka Allah mengucapkan, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hadza baini, ini antara diriku, wa baina 'abdi, dan antara hambaku. Wa li 'abdi, dan bagi hamba, bagi hambaku, ma sa'ala, apa yang ia minta. Yang diminta apa? Wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu ini untuk hadza lillah, ini untuk Allah. Jadi satu ayat itu dibagi dua. Hadza lillah, yaitu iyyaka na'budu ya. Wa hadza lil 'abdi, yaitu wa iyyaka nasta'in. Qala ila akhiri surah hadza lil 'abdi, sampai akhir surat, dari mulai iyyaka na'budu, dari mulai iyyaka nasta'in dan seterusnya sampai akhir surat, itu diperuntukkan untuk hambanya. Qala li'annal 'abda yad'u bihi rabbah, karena sesungguhnya hambanya telah meminta berdoa kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min qawlihi, dari seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ila qawlihi. Wa min qawlihi, dan dari firman Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ila qawlihi iyyaka na'budu, hadza lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahu, karena sungguhnya kullahu, seluruhnya sana'un ala Allahi jalla wa'ala. Seluruhnya sana'un, bentuk pujian-pujian ya, kepada Allah jalla wa'ala. Fahadha yadulu ala azamati hadhihi surah. Dan ini menunjukkan tentang keagungan daripada surah Al-Fatihah ini. Fa idza qala, dan apabila hamba, seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini untuk bagian hambaku dan bagian hambaku masalah, apa yang ia mohonkan, apa yang ia minta. Maka berdasarkan keterangan ini, surah Al-Fatihah disebut As-Shalah. Disebut pula surah As-Shalah, karena di dalamnya ya, mengandung doa, dan juga karena surah Al-Fatihah ini dibaca di dalam sholat. Kemudian keagungan lainnya, ya, keagungannya dari surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ini ya, setengah bagi Allah, setengah bagi hambanya. Yaitu dalam bentuk penjelasan yang sudah dibacakan tadi. Berdasarkan hadis, hadis riwayat siapa tadi? Akhrajahu Muslim min hadis Abi Hurairah, kitabu sholah bab ke-10, hadis nomor 395. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.